Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Al-Fihr Ibn Malik At-Tawqidu, pembahasan tentang Tawqid. Qala Ibn Malik rahimahullah bin nafsi aw bil ayni ismu ukkida ma'a bomirin tawbaqal mu'akkada wajma'uma bi'akun intabi'ah ma'lisa wahidan takun mutabi'ah. Nah, dengan menggunakan lafaz nafsun atau ain, isim bisa ditaukidkan dengan mengandung dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Adapun bentuk jamak dari nafsun dan ain berwazat aful jika matbunya tidak berbentuk mufrad. Wa qula nudkur fi shumuli wakila wa kilta jami'an bi dhamiri musalla lafat kullun, sebutkan untuk menunjukkan keseluruhan kila dan kilta, semuanya harus bersambung dengan dhamir. Wasta'malu aydan ka kullin fa'ilah min amma mimit tawqidi mithla nafilah. Mereka mempergunakan juga seperti hukum kullun. Naam, yang diambil dari kata amma untuk tawqid. Sebagai gantinya. Wa bada qulin akadu bi ajma'ah jam'a'a ajma'ina thumma jum'a'ah. Setelah lafad kullun, para ulama alinahu menambahi taukid dengan lafad ajma' atau jam'a' atau ajma'in atau jum'a'. Waduna qulin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'una thumma jum'a'u. Tanpa lafad kulun bisa juga taukid dengan menggunakan lafad ajma' jam'a' atau ajma'un kemudian jum'a'. Wa iyu fit taukidu mangkurin kubil wa anuhatil basotil manku syamil. Jika nakirahnya berfaidah maka bisa ditaukidkan. Tapi alinahu basrah melarang itu semua. Wa nabi kilta fi musanna wakila an wazni fa la wa wazni afan. Kilta ketika musanna dan kila sudah mencukupi dari wazan fa'ala dan wazan af'ala. Wa in tu'akkidi dhamiral muttasil bin nafsi wal 'aini fa ba'dal mufasil 'anaitu dharfi wa akkadu bima siwahuma wal qaidu la yultazama. Jika engkau ingin mentaukidkan dhamir muttasil dengan lafaz nafsun atau 'ain, maka disebutkan setelah menyebut dhamir mufasil. Aku menentukan ini sebagai rafa', sedangkan mereka mentaukidkan dengan selain itu. Adapun syaratnya, hukumnya tidak mesti. Wama min tawqiti rafiyun yaji mukararan kakodika utruji. Tawqit ada yang lafti, yakni mengulangi lafad muakadnya, seperti ucapan utruji. Wala tu'id lafdu domirin mutasil illa ma'allah billadhi bihi wusil. Tak boleh engkau mengulangi lafad domir mutasil kecuali dengan lafad yang dengannya dia disambung. Kadal khurfu wa yurumata hassola bihi jawabun kana'am wa kabala. Demikian pula kalau taukid berupa huruf untuk jawaban seperti na'am dan bala. Na'am. Wa mudbarraf illadhi qad infasal akid bihi kulla dhamir ittasal. Dhamir mufasil bisa ditaukidkan atau bisa digunakan untuk taukid dhamir muttasil. Na'am. Pembahasan kita tentang at-taukid fihi masail. Al-masalatul ula. At-taukid lughatan at-taqwiyah. Wastilahan wa tabi'. Yukarriru matbu'ahu bi'i'adati lafdihi au bi'alfadin mahsusatin. At-taukidu lughatan at-taqwiyah. Taukid menurut bahasa artinya menguatkan. Wastilahan wa tabi'un yukarriru matbu'ahu bi'i'adati lafdihi au bi'alfadhin mahsusatin. Menurut istilah taukid ialah salah satu tawabi' yang menguatkan matbu'nya dengan cara mengulangi lafadznya atau menggunakan lafal-lafal tertentu. Nah, masalah pasalnya at-taukidu nawa'an. Lafziyun wa ma'nawiyun. Taukid terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Wal lafzi huwa bi'i'adati lafzi matbu'ihi au bimuradifihi. Wa bi'i'adati lafzi matbu'ihi au bimuradifihi. Nahu ja'a Zaidun Zaidun. Ja'a hadara Zaidun. Wal maknawi wa taukidul matbu'i bi alfadin mahsusatin. Lahu ja'a Zaidun nafsuhu. Tauhid ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Disebut lafzi jika mengulangi lafaz matbu'nya atau yang semakna dengannya. Contoh ja'a Zaid, Zaid ja'a habar Zaid. Sedangkan tauhid maknawi ialah menguatkan matbu'nya dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Contoh ja'a Zaidun nafsuhu. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga, at-tawqidu al-lafdiyu yatba'u matbu'ahu fi jami'il umuri mutlaqan. Tawqid lafdi mengikuti matbu'nya dalam segala perkara secara mutlak. Karena tinggal mengulangi saja atau mengulangi lafaz yang semakna dengan matbu'nya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Alfadun mahsusatun ditaukid al-ma'lawi ia an-nafsu wal-ayn wa kullun wa jami'un wa ammatun wa kila wa kilta ia an-nafsu wal-aynu wa kullun wa jami'un wa ammatun wakila wakilta. Tauqid lafaz-lafaz khusus untuk tauqid maknawi ialah nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. An-nafsu yu'akkadu biha al-mufrad wal musanna wal jam'u. An-nafsu yu'akkadu biha al-mufrad wal musanna wal jam'u. Wal musanna wal jam'u bilafzi anfus. Wajib ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil muakkad. Wajib ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil muakkad. Nahwu ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a az-zaidani anfusuhuma. Ja'a az-zaiduna anfusuhum. Jadi lafad an-nafsu digunakan untuk mentaukidkan lafad mufrad, musan jama'. Untuk musana dan jama' lafadnya dengan menggunakan anfus. Dan semuanya wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Contoh ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a az-zaidani anfusuhuma, ja'a az-zaiduna anfusuhum. Al-Mas'alatu As-Sadisah Al-Ainu Yu'akkadu biha Al-Mufrad Wal-Musanna wal-Jam'u Wal-Musanna wal-Jam'u Bilafdi A'yun Wajib Jiswaduha Bidomirin mutawabikin Dilma'akkadi Al-Ain Yu'akkadu biha Al-Mufrad Wal-Musanna wal-Jam'u Al-Musanna wal-Jam'u Bilafdi A'yun Wajib itisaluha fi dhamirin mutabik lil mu'akkad. Nahu ja'a Zaidun ainuhu ja'a Zaidani ayunuhuma ja'a Zaiduna ayunuhum. Lafaz ayn digunakan untuk mentaukidkan lafaz mufrad musanna dan jamak. Untuk musanna dan jamak menggunakan lafaz ayun dan wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Contoh ja'a Zaidun ayunuhu, ja'a Zaidani ayunuhuma, ja'a Zaiduna ayunuhu. Nah. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Masalah yang ketujuh. Kullun wa jami'un wa 'ammatun yu'akkadu biha al-mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu biha al-musanna. Kullun wa jami'un wa 'ammatun yu'akkadu biha al-mufrad wal jam'u wala yu'akkadu biha al-musanna. Nahu ja'a al-jaysh kulluhu aw jami'uhu aw 'amatuhu ja'atil qabilah kulluha أو جميعها أو عامتها جاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم جاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن Ja'a al-jaysh kulluhu aw jami'uhu aw 'ammatuh ja'atil qabilatu kulluha aw jami'uha aw 'ammatuh ja'a ar-rijalu kulluhum aw jami'uhum aw 'ammatuh ja'at an-nisa'u kulluhunna aw jami'uhunna aw 'ammatuhunna wa yajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiq lil ma'qad. Taukid ini wajib sambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Nah. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Masalah yang ke-8. Kila wa kilta yu'akkadu bihima al-musanna. Ini kurang mem ya. Kila wa kilta yu'akkadu bihima al-musanna. Nahu ja'a al-saidan kila huma wa ja'at al-hindani qiltahuma wa yajibu ayattasila bihima dhamirun ya'udu ala waqad Sila dan kilta dipakai untuk mentaukidkan lafaz musanna. Contoh ja'a az-zaidani kilahuma. Ja'atil hindani kiltahuma. Wa yajibu ayat tasila bihima dhamirun ya'udu 'alal muakkad. Wajib kila dan kilta bersama dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Masalah itu atas si'ah, masalah yang kesembilan, idza urida takwiyatu tauhid idza urida takwiyatu tauhidi fayajuzu ayyuta ba'da kullihi bi ajma' wa ba'da kulliha bi jam'ah wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi jum'ah idza urida takwiyatu tawqidi fa yajuzu ayyuta ba'da kullihi bi ajma' wa ba'da kulliha fi jam'ah wa ba'da kullihim fi ajma'in wa ba'da kullihinna fi jum'ah. Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ja'a al-jaisu kulluhu ajma' wal-qabilatu kulluha jam'a'i wal-nisa'u kulluhunna jum'ah. Ja'al-jaisu kulluhu ajma'u wal-qabilatu kulluha jam'a'u wal-nisa'u kulluhunna jum'ah. Jika ingin menguatkan taukid, sudah taukid terus dikuatkan lagi, maka boleh setelah kulluhu ditambahi ajma', setelah kulluha ditambahi jam'ah, setelah kulluhum diberi tambahan ajma'in, setelah kulluhunna diberi tambahan jum'ah. Allah Ta'ala berfirman, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ja'al jaisu kulluhu ajma'un. Wal qabilatu kulluha jam'a'un. Wal nisa'u kulluhunna jum'ah. Naam. Ini taukid, taukid ya. Naam. Al-mas'alatu al-ashirah. Masalah yang ke-10. Qad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a' wa ajma'in wa jum'a' biduni kullin. Nafu qawli ta'ala wal'uwiyannahum ajma'in wal'uwiyannahum ajma'in. Terkadang taukid langsung menggunakan lafaz ajma' jama' ajma'in atau jumat, sekalipun tidak setelah kullun. Contoh firman Allah Ta'ala, wa uwiyannahum ajma'in, ajma'in tauqid. Al-mas'alatu al-hadiyata as-sah, masalah yang ke-11. Waqad yukta ba'da ajma' fi tawabi'ihi, kurang ya, kurang ain. Waqad yukta ba'da ajma' fi tawabi'ihi, tolong kirawat terus an-nafisah. Waqad yukta ba'da ajma' fi tawabi'ihi, di situ tidak disebut ain, maka kita baik ainnya bitawabi. Wa hiya aqta'u absa'u aqta'u, balik tak sama baknya terbalik itu. Harusnya aqta' tertulis abba. Nah, wa hiya aqta'u absa'u abta'u. Nah, ya. Nah, ja'al qawm kulluhum ajma'un akta'un absa'un abta'un. Misalnya juga penulisannya kebalik, tertulis abta'un, yang betul abta'una. Nah, terkadang setelah taukid ajma' diberi tambahan tawabiknya, yaitu aktak, absok, abetak, maknanya sama semuanya gitu ya. Contoh ja'al qawm kulluhum ajma'un aktaun abetsa'un abetta'una. Nah, al-mas'alatu al-thaniyah ta'asrah, la yajuzu tahniyatu ajma' wa jam'ah, la yajuzu tahniyatu ajma' wa jam'ah. Istirna'an an dhalika bilaf dhoi kila wa kilta. Fala taqulu ja'a al-jaisani ajma'ani, fala ja'a al-qabilatani jam'awani. Fala taqulu ja'a al-jaisani ajma'ani, wala ja'al qabilatani jam'awani. Istighna'an bikila wa kilta anhuma. Istighna'an bikila wa kilta anhuma. Wa ajaza dhalika al-kufiyul. Wa ajaza dhalika al-kufiyuna. Nah, tidak boleh lafaz ajma' dan jam'ah dimusanakan, cukup menggunakan lafaz kila dan kilta, sehingga engkau tidak boleh mengatakan ja'al jaisani ajma'ani, tidak boleh ja'al qabilatani jam'awani. Jam'awani, ya. Cukup dengan menggunakan kila dan kilta. Arti ja'al jaisani kilahma, ja'al qabilatani kiltahuma. Hah? Boleh, boleh. Coba sakit wakil ja'al apa ja'al? Ja'al. Ya. Memang boleh, boleh jahat, boleh jahat. Saya nukil sesuai dengan aslinya saja. Ya. Nanti kalau protes kalau aslinya, ya. Nah. Tapi boleh, ya. Kalau sudah di pusat negara boleh. Jahat al qabilatani jam awani. Kalau kalian mau nulis jahat apa, ya beja saja ya. Biar enggak tanya-tanya ya. Ja'at al-qabilatani jam'awan. Baik. Ya. Jadi cukup dengan menggunakan lafaz kila dan kilta. Ja'al jaisani kilahuma. Ja'at atau ja'at al-qabilatani kilta. Karena ajma' dan jam'ah tak boleh dimusanakan, cukup dengan menggunakan lafaz kila dan kilta. Tapi ahli nahwu kufah membolehkan. Boleh ja'al jaisani ajma'ani, ja'at al-qabilatani jam'awani. Kenapa tak boleh? Bolehkan saja ahli nahwu kufah. Ya. Wadalika qawluhu waghna bikilta fi musanna wakila an wazni fa'la'a wa wazni af'ala. Waghna bikilta fi musanna wakila an wazni fa'la'a wa wazni af'ala. Cukupkan dengan lafaz kilta dan kila untuk musanna. Tidak usah menggunakan musanna wazan fa'la dan wazan af'ala. Nah, itu maksudnya. Al-mas'alah tu as-salisah ta'asah. Masalah yang ke-13. At-tawqit al-ma'lawi yatba'u madbu'ahu fi i'rabihi wa ta'rifihi Wahtalafan nuhatu fi jawazi taukidin nakirah. Ini yang betul. Wahtalafan. Lamnya enggak usah pakai alif ya, langsung sabuk. Wahtalafan. Wahtalafa an-nuhatu fi jawazi taukidin nakirati ala thalathati aqwalin. Taukid maknawi mengikuti madhubnya dalam hal i'rab dan ma'rifatnya. Dan ahli nahwu berbeda pendapat tentang bolehnya mentaukidkan madhub yang nakirah menjadi tiga pendapat. Al-awwal al-man'u mutlaqan wa hadha qawlu jumhuril basriyyin. Yang pertama, dilarang secara mutlak di pendapat jumhur ahli nahwu fasal. Jadi tidak boleh mentaukidkan ma'akad atau matbu' yang nakirah dalam taukid ma'nawi ya. Asani al-jawazu mutlaqan wa hadha qawlu ba'dil kufiyin. Al-jawazu mutlaqan wa hadha qawlu ba'dil kufiyin. Yang kedua, boleh secara mutlak. Kenapa enggak boleh? Tak usah dilarang, bolehkan saja. Di pendapat sebagian ahli nahwu kufah. Asalis at-tafsil fayajuzu in afada taukidaha wa yamtani'u illam yufid. Wa hadha qawlul akhfash wa jumhurul al-kufiyin wa jumhuril kufiyin. Nahu sumtu syahran kullahu. Athani athalis at-tafsil fayajuzu in afada tawkidaha wa yamtani illam yufid. Wahada qawlul akhfash wa jumhuril kufiyin. Nahu sumtu syahran kullahu. Yang ketiga, dirinci. Kalau berfaedah taukidnya itu, maka boleh. Kalau tidak memberikan faedah, maka tak boleh. Ini pendapat Al-Ahfaz dan jumhur ahli nahwu kufah. Contoh sumtu syahran kullahu. Aku puasa sebulan penuh. Nah, wal murad bil mufid, wal murad bil mufid fi hadhil mas'alah, wal murad bil mufid fi hadhil mas'alah, antakuna an-nakiratu al-mu'akkadatu mahdudatan. Antakuna an-nakiratu al-mu'akkadatu mahdudatan. Kama fil misal. Aw ayakuna tawqidu bi-alfadil ihata wa syumul. Au ayakuna tawqidu bi alfadil ihatati wasyumul. Oh, pakai wa ya saya. Wa bukan au. Antakuna nakiratul mu'akkadatu mahdudatan wa ayyakuna tawqidu bi alfadil ihatati wasyubul. Pakai wa saja. Nah, tadi contoh kama fil misal, bagaimana contoh as-sabiq. Nah, itu kita artikulkan. Suntu syahran kullahu. Syahran ini nakirah yang ditaukidkan mahdudah. Syahran 30 hari atau 29 hari. Jadi sudah ada ketentuannya, batasannya. Kemudian taukidnya dengan lafaz yang maknanya menyeluruh, yaitu kullun atau amatun atau misalnya. Nah, maka seperti ini boleh menurut al-Afras dan jumhur alina hukufan. Saja at-tafsil wa yajuzu in afada tawqitu wa yamtani in lam fit wa hadha kullu al-Afras wa jumhur kufiyin wal murad bil mufid huna atau fi hadhihi masalah antakuna an-nakiratul mu'akkadatu mahdudatan wa ayyakuna tawkid bi alfadil ihatati wasyumul kama fil misal, ya seperti itu. Dah dari turin al-masalah itu Arabi atau Asnah. Nah, masalah yang ke-14. Idza urida idza urida taukid ad-dhamir al-marfu al-muttasil aw al-mustatir idza urida taukidu ad-dhamiri al-marfu'i al-muttasili aw al-mustatiri bin nafsi awil aini wajib tawqiduhu awalan bil dhamir al mufassil idza warida tawqidu dhamir al marfu' al muttasil awil mustatir bin nafsi awil aini wajib tauqituhu awalan bil dhamiril mufassil. Nah, cipto ana nafsi. Zahabu hum anfusuhum. Aliyun safara huwa nafsuhu. Ciptu ana nafsi. Zahabu hum anfusuhum. Aliyun safara huwa nafsuhu. Jika ingin mentaukidkan domir fa' mutasil atau mustadir dengan lafad nafsun atau ain, maka terlebih dahulu domir-domir itu harus ditaukidkan dengan domir mufasil. Contoh jitu ana. Nah, taukidnya pakai domir mufasil dulu, baru taukid pakai lafad nafsun atau ain, nafsi atau aini. Dahabu hum, kasih domir mufasil sebagai taukidnya dulu, baru anfusuhum. Aliyun safara, safara kan ada domir mustadir, ditaukidkan dulu huwa, nah, baru nafsuhu atau ainu. Selanjutnya, amma ingkana domiru mansuban au majruran, amma ingkana domiru mansuban au majruran, amma ingkana domiru mansuban au majruran, fala yajibu fihi dalik. Fala yajibu fihi dalik. Nahu akramtuhum anfusahum, marartu bihim anfusihim. Adapun kalau domirnya itu nasab atau jar, maka tidak wajib diberi domir mufasil sebagai taukidnya. Langsung bisa pakai lafadz nafsun atau ain. Nahu akramtuhum, akramtuhum, hum itu kan domir apa ini? Mutasil nasab ya, bukan rafa. Nasab. Maka langsung anfusahum, enggak pakai ditambah domir mufasil. Maratu bihim, him domir mutasil jar, ditaukidkan pakai lafaz anfus langsung, gak pakai domir mufasil, anfus sihim. Wakada, wakada, tulisannya itu. Wakada ingkana taukidu ghayra nafsi wal ain. Wakada ingkana taukidu ghayra nafsi wal ain. Wakada ingkana taukidu ghayra nafsi wal ain. Nahu qamu kulluhum, safarna kulluna. Demikian pula kalau lafadz taukidnya itu tidak lafadz nafsun atau ainun, maka tidak perlu dikasih domir mufasil. Langsung saja lafadz taukid tersebut. Contoh qamu kulluhum, enggak pakai hum kulluhum. Karena taukidnya pakai lafadz kullun. Qamu kulluhum, safarna kulluna. Itu aja. Tak pakai dikasih domir mufasil. Nah, al-masalah tu al-khamisat asrah yang ke-15 ad-domirul marfu al-mufasil yu'akkadu bihi kullu dhamirin mutasil marfu'an kana au mansuban au majruran marfu'an kana au mansuban au majruran nahu kumta anta akramtuka anta martubika anta domir rofak mufasil bisa dipakai untuk mentaukidkan semua domir mutasil baik rofak, nasab, maupun jar. Contoh kumta anta, anta taukid domir mufasil yang ditaukidkan domir mutasil rofak akomtuka anta, anta taukid domir mufasil ya mentaukidkan domir mutasil nasab atau yang dijarkan partubika anta anta domer mufasil jar anta domer mufasil taukidkan domer mutasil mahal jar tiga Al-Mas'alah tu as-sadis atau as-sah Mas'alah yang ke-16 Yu'akkadu Ad-Dahir bimithrihi latid domir fayuqalu ja'a aliyun nafsuhu isim dohir naam bisa ditaukidkan dengan isim dohir yang sama tidak boleh dengan isim domir contoh ja'a adiyun nafsu wala yuqalu ja'a adiyun huwa tak boleh engkau katakan ja'a adiyun huwa. Jadi isim dohir bisa ditaukidkan oleh isim dohir juga ya. Tapi tidak boleh dengan isim domir taukidnya. Engkau boleh mengatakan ja'aliyun nafsu. Tapi tidak boleh mengatakan ja'aliyun huwa. Wa domir yu'akkadu bimithrihi wa fid dohir aydan. Wadzomir yu'akkadu bimithrihi wa bidzohir aibad. Nah, Cita anta cita anta. Nafsuka. Nah, perhatikan, cita itu domir kan bisa ditaukidkan dengan domir yang sama anta. Juga bisa dengan isim dohir nafsuka. Ya. Tapi kalau isim dohir hanya bisa ditaukidkan dengan isim dohir. Tak boleh ditaukidkan dengan apa ini? Isim domir. Boleh ja'aliyun nafsuhu, tapi tak boleh ja'aliyun buat. Tapi kalau domir boleh. Taukidnya berupa domir atau berupa isim dohir tak masalah. Cita anta nafsukan boleh anta taukid nafsukan juga taukid. Al-mas'alah itu as-sabi atau as-sah? Masalah yang ke-17. Ya juzu antujara an-nafsu awil ain bilba'i az-za'idati. Ya juzu antujaro an-nafsu awil ainu bilba'i az-za'idati. Nahu ja'a aliyun binafsihi. Boleh lafaz an-nafsu dan al-ain dijerkan dengan ba' za'idah. Contoh ja'a aliyun binafsihi. Nah, binafsihi itu taukid ya. Nah. Enggak masalah dijerkan dengan ba' za'idah. Al-masalah itu as-saminat as-sah. Masalah yang ke-18. Jangan tak menelam. Al-mas'alah itu as-sabin atau as-sah. Ida urida. Takriru. Baiklah. Takrir lafzid dhamir al-muttasil li tawkid idza urida takrir lafzid dhamir al-muttasil li tawkid lam yajuz dhalika illa bi syarti ittisalil muakkad bimattasala bil muakkid illa bisyarti ittisalil muakkadi bima ittasala bil muakkid. Nah, marartu bika wala taqulu marartu bikaka. Marartu bika. Wala taqul marartu bikaka. Wadhalika qawluhu wala tu'id lafza dhamirin muttasil illa ma'al lafzi alladhi bihi wusil wala tu'id lafza dhamirin muttasil illa ma'al lafzi alladhi bihi wusil jika ingin mengulangi lafaz domir mutasil untuk ditaukidkan, taukid wasdi ini berarti ya, maka tidak boleh langsung kecuali dengan syarat bersambung dengan apa yang bersambung dengannya, ya, dengan syarat mu'akadnya bersambung dengan apa yang juga bersambung pada mu'akadnya. Jadi kalau ingin mengulangi lafaz dhamir mutasil dalam hal kit taukid lafzi, ya, kalau ingin taukid lafzi dhamir mutasil ditaukidkan dengan dhamir tasil juga dalam bab taukid lafzi, maka enggak boleh langsung mendatangkan dhamir mutasil itu sebagai taukid, tapi harus dikasih embel-embel yang bersambung dengan muakkad, sama dengan yang bersambung dengan muakkidnya. Contoh, martu bika, kan ingin ditaukidkan dengan domir mutasil, gak boleh martu bika, kan langsung gak boleh, tapi harus martu bika, bika. Itu ada embel-embelnya bika, ini juga harus bika, gak boleh martu bika. Jelas. Nah, atau contoh yang lain, rohibtu fihi, fihi, tak boleh, rohibtu fihi, tak boleh, ya. Itu yang dimaksud, wala tu'id lafdo domir mutasir illam alabdilladhi bihi musil. Taukid lafdi berbentuk domir mutasil harus bersambung dengan sesuatu yang bersambung dengan mu'akadnya. Maksudnya ya. Nah, al-mas'alah itu atas ya ta'asah. Masalah yang ke 19. Ida urida taukidul harfi alladhi laisa lil jawab. Ida urida taukidul harfi alladhi laisa lil jawabi. Yajib ayyu ada ma'al harfil mu'akkidi ma yattasilu bil mu'akkadi. Yajib ayyu ada ma'al harfi al mu'akkidi ma yattasilu bil mu'akkadi. Nahu inna zaidan qa'iman, maka lihat inna zaidan qa'iman. Wala yajuzu an taqul inna inna zaidan qa'im. Fiddari fiddari zaidun, diulang fiddari fiddari zaid. Wala yajuz an taqul fi fi ad-dari zaidun. Jika kita ingin mentaukidkan huruf yang bukan huruf jawab, ya, dengan taukid lafzi pengulangan, ya, maka wajib mengulangi juga sesuatu yang bersambung pada lafaz muakkidnya. Untuk lafaz muakkad mengulangi sesuatu yang bersambung dengan muakkadnya, untuk lafaz muakkidnya. Contoh, inna Zaidan. Nah, Zaidan itu kan sambungannya inna ya. Maka kalau kita ingin mentaukidkan inna yang bukan huruf jawab, maka Zaidan juga harus diulangi. Inna Zaidan, inna Zaidan qa'im. Enggak boleh. Inna, inna Zaidan qa'im. Ya. Fidari. Nah, ini kan fi huruf yang bukan jawab. Sambungannya adari. Kalau ingin mentaukidkan fi-nya, maka harus diikutkan juga adarinya, begitu. Fidari, fidari Zaidun. Enggak boleh. Fi, fidari Zaid. Nah, al-mas'alatu al-isyaun. Masalah yang ke-20. Idza urida tawqidul harfi al-jawab atau lil-jawab. Idza urida tawqidul harfi lil jawabi kana'am wa bala wa jair wa ajal wa i wa la. Idza urida tawqidul harfi lil jawabi kana'am wa bala wa jair wa ajal wa i wala jaza i'adatuhu wahdahu. Nah, na'am, na'am, la, la, bala, bala, ya. Tidak pakai embel-embel yang lain, langsung diulangi itu saja, ya. Nah, kalau kita ingin mentaukidkan huruf il jawab yang untuk fungsinya untuk menjawab sesuatu seperti naam, bala, jair, ajal, i, la, maka boleh langsung diulang hurufnya, tidak usah ditambahi embel-embelnya. Naam, naam, la, la, bala, bala, gitu ya. Nah, wadalika qawluhu kadal hurufu ghairu ma tahassala bihi jawabun kana'am wa kabala. Kadal hurufu ghair ma tahassala bihi jawabun kana'am wa kabala. Nah, demikian pula huruf-huruf yang bukan lil jawab, maksudnya itu harus di apa ini, ulang embel-embelnya, ya. Berarti kalau huruf jawab gak usah pakai diulangi embel-embelnya, ya, langsung hurufnya seperti na'am, bala, dan lain-lain. Baik, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang at-taukid. Soal pembahasan berikutnya kita masuk pembahasan at-tauf, ya. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.